Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jal, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadihi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babus sarafi fil ma. Baik, bab sarafu fil mal. Saraf atau israf maknanya adalah mujawazatul haddi tayyib fi infaqil mal, keluar dari batasannya dalam mengeluarkan harta. Jadi sarof ini adalah bentuk hulu terkait dengan keuangan, maknanya sama dengan hulu, mujawazatul haddi. Tapi kalau sarof itu hubungannya dengan harta, kalau hulu itu banyak, ya, barakallahu fikum, aspek ughulu dalam, barakallahu fikum, menyikapi orang soleh, ughulu dalam amaliyah ibadah, ughulu dalam muamalah, barakallahu fikum. Baik, kalau saraf ini tindakan ughulu yang kaitannya dengan mal, berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Abdullah ibn Yusuf. Abdullah bin Yusuf di sini siapa? Yusuf Semarang. Ada Yusuf Semarang? Atau Yusuf Lampung bisa juga. Semarang bisa, Lampung bisa. Abdullah bin Yusuf di sini siapa? Nah, Abdullah bin Yusuf At-Tinisi. Ya, Abdullah bin Yusuf At-Tinisi. Dari Tinis. Para talabikum. Asluhu Dimashqah. Beliau ini aslinya Taib, barakallahu'alaikum, dari Dimashqah, Palestina. Kemudian tinggal di Tinis. Qala akhbarona Malik. Taib, Abdullah bin Yusuf, thiqatun mutsqinun. Thiqatun mutsqinun min asbatin nas fil muwatta. Min asbatin nas fil muwatta. Beliau rawi yang thiqah dan kuat, dan termasuk muridnya Imam Malik yang paling kuat dalam meriwayatkan muwatta'nya Imam Malik. Sehingga ketika terjadi ikhtilaf periwayatan yang ada, barakallahu fikum, antara murid-murid Imam Malik, maka yang ada pada Abdullah bin Yusuf itu lebih didahulukan, karena dia termasuk asbatun nas fil muwatta. Qala akhbarana Malik, berkata Abdullah bin Yusuf telah menghabarkan kepada kami Malik, yaitu Imam Malik, Malik ibnu Anas ibni Malik, barakallahu fikum, imam dari Hijrah. Ya, imamun muntaqi, dikenal sebagai seorang imam yang selektif dalam memilih gurunya, barakallahu fikum. Ayo. An Suhail ibn Abi Salih, dari Suhail bin Abi Salih, barakallahu fikum. Saduqun. An Abihi, dari ayahnya Abu Salih. Abu Salih siapa namanya? Fadil Zakwan, ya, As-Samman, Az-Zayyad. Tayyib. An Abi Hurairata radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna allaha yarda lakum salasan. Sesungguhnya Allah ridha kepada kalian dengan tiga perkara. Wa yaskhutu lakum salasan. Dan Allah murka kepada kalian terhadap tiga perkara pula. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah ridha kalian beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Wa anta tasimu bihablillahi jami'a. Dan kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya. Wa anta nasahu min wulat atau man wallahullahu amrakum. Dan kalian sering memberikan nasihat terhadap orang yang Allah pasrahkan dia urusan kalian, yaitu dari kalangan para penguasa, barakallahu fikum. Wa yakrahu lakum qila wa qala. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci untuk kalian qila wa qala. Wa kathrata su'al. Ya. Banyak bertanya. Barakallahu fikum. Wa idha'atal mal. Dan barakallahu fikum, menyia-nyiakan harta. Ayat. Itu yang menjadi syahid dalam bab ini. Ibaatul mal termasuk perkara yang dibenci oleh Allah. Dari hadis ini barakallahu fikum ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah itsbatus sifat lillahi ta'ala sifat ar-ridha was-sukhat. Di dalamnya ada penetapan sifat bagi Allah, sifat ridha dan as-sukhtu. Iya. Ala haqiqatihima. Sesuai dengan hakikatnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Allah itu ridha dan juga murka. Barakallahu fikum. Tayyib. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah tayyib al-amru bitauhid. Ada perintah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu yang menjadi prioritas utama dari perkara-perkara yang Allah ridhai. Yang paling tertinggi adalah tauhid. Beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Barakallahu. Faedah yang kedua barakallahu fikum yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah tayyib, yaitu al-amru bil-iqtisam bihablillah. Perintah untuk barakallahu fikum berpegang teguh dengan tali Allah. Barakallahu fikum. Sebagian salaf menafsirkan hablullah adalah Alkitab was sunnah. Iya, barakallahu fikum. Seperti Ibnu Abbas. Sebagian lain menafsirkan hablullah adalah al-jamaah. Itu penafsirannya Ibnu Mas'ud barakallahu fikum. Tayyib. Dan itu adalah khilaf tanawwu barakallahu fikum. Iya. Semuanya masuk. Tali Allah itu adalah Alkitab was sunnah wa alal jamaah barakallahu fikum. Iya, kita diperintahkan untuk memegangi Al-Qur'an dan As-Sunnah dan jamaah barakallahu fikum, untuk bersatu di atas Al-Kitab dan As-Sunnah barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Wa fihi di dalamnya juga ada faedah barakallahu fikum. Tayyib. An-nahyu 'anit tafarruq. Di dalamnya ada larangan dari berpecah belah. Barakallahu fikum. Iya. Dan itu barakallahu fikum yang menjadi anjuran dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Demikian juga barakallahu fikum nasihat para ulama kita dari kalangan kibarul ulama barakallahu fikum di masa-masa fitnah seperti ini. Iya, hendaknya kita berusaha menjadi orang yang merajut. Iya, barakallahu fikum. Bukan barakallahu fikum menjadi orang barakallahu fikum yang iya memecah belah. Barakallahu fikum. Ini pembahasan di kalangan ahlus sunnah salafiyun barakallahu. Iya, ketika terjadi huru hara atau hara huru fitnah di dalam tubuh ahlus sunnah wal jamaah barakallahu fikum, tayyib, kita diperintahkan untuk iya menjaga jam'ul kalimah barakallahu fikum di kalangan kita. hal-hal, berita-berita, barakallahu fikum, yang iya akan menjadi pemicu barakallahu fikum perpecahan, tayyib, itu dibendung. Tayyib. Dan itu yang dinasihatkan oleh para ulama kita barakallahu fikum. Tayyib. Uskutu. Diam. Barakallahu fikum, menunggu tayyib, mereka dari kalangan para ulama berbicara barakallahu fikum. Iya. Wala nataqaddam alaihim wala nata'akhkhar. Kita tidak boleh startnya lebih dahulu dari mereka. Mereka belum ngomong, kita sudah ngomong. Mereka belum ngomong, kita sudah mengambil kesimpulan, memutuskan. Wala nata'akhkhar. Tidak boleh juga bagi kita belakangan, mereka sudah ngomong, kita masih iya barakallahu fikum kesana kemari, masih barakallahu fikum mencari sekian banyak iya alasan-alasan, padahal urusannya sudah final. Iya. Palunya sudah diketuk, dipukul. Baik. Itu bukan termasuk akhlak para thullabul ilm. Dan itu yang kita dapati kebanyakan barakallahu fikum, tayyib, fenomena yang nampak pada masa-masa ini. Iya. Ada tipe-tipe para thullabul ilm yang mereka yataqaddam 'alal ulama. Mendahului para ulama dalam sebuah fitnah barakallahu fikum, wah paling cepat. Iya. Dia yang bereaksi terlebih dahulu. Iya, barakallahu fikum, menyebarkan, memberikan komen barakallahu fikum. Yataqaddam 'alal ulama. Satu, karakter thullabul ilm. Barakallahu fikum. Baik. Ada juga tipe yang lain, yaitu apa? Yata'akhkhar 'anil ulama. Mereka ini yang karakternya melempem. Ya, kalau yang tadi kan apa? Terlalu panas. Sehingga cepat. Iya. Ulama belum berbicara, mereka sudah berkomentar, mereka sudah menentukan sikap. Ada juga tipe yang kedua, yaitu apa? Melempem tadi. Ulama sudah mengambil sikap, menentukan sikap, memberikan keputusan, mereka masih apa? Cari-cari alasan barakallahu fikum, tayyib, iya, untuk mementahkan fatwa-fatwa ulama tersebut. Iya, itu bukan akhlak penuntut ilmu. Penuntut ilmu wala yataqaddam wala yata'akhkhar 'alal ulama. Mereka tidak mendahului, mereka juga tidak belakangan. Iya. Tapi timingnya tepat. Iya. Mereka tidak bicara sebelum para ulama berbicara. Kalau para ulama sudah berbicara, mereka pun menentukan sikap. Barakallahu fikum. Itu diantara iya salah satu barakallahu fikum yang bisa membendung fitnah yang terjadi ya di kalangan ahlus sunnah salafiyin. Ya, sikap ini perlu diterapkan barakallahu fikum. Yang membuat fitnah itu semakin besar, semakin rusuh, huru-hara di mana-mana, ya tadi. Imma bitaqaddum 'alal ulama wa imma bitta'akhur. Barakallahu fikum ya. Pegangi baik-baik barakallahu fikum. Faedah berikutnya barakallahu fikum yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah tayyib an-nushu liwulatil umur, memberikan nasihat kepada barakallahu fikum iya para penguasa. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan barakallahu fikum, ulatul umur iya mereka sangat butuh dengan dukungan rakyatnya. Mereka sangat butuh barakallahu fikum dengan nasihat-nasihat rakyatnya. Iya. Karena penguasa itu adalah manusia biasa. Barakallahu fikum. Iya. Mereka tidak bisa memantau semua bagian negerinya. Apalagi barakallahu fikum, negeri Indonesia Raya ini dikenal sebagai negara kepulauan. Yeah. Dipisahkan dengan pulau-pulau yang ada. Barakallahu fikum. Sehingga kalau tidak ada barakallahu fikum di kalangan rakyatnya yang memberikan nasihat atau masukan kepada penguasa, barakallahu fikum, akan sangat-sangat besar kemungkinan barakallahu fikum akan munculnya hal-hal yang jelek. Iya. Yeah. Yang terjadi di dalam negeri tersebut barakallahu fikum. Itu yang diperintahkan oleh Islam kepada kita semua. Yaitu dengan menasihati barakallahu fikum dan menasihati para penguasa barakallahu fikum dalam pandangan Islam tidak sama dengan pandangan orang-orang barat. Iya. Kalau orang-orang barat barakallahu fikum yang namanya demonstrasi, demo itu merupakan salah bentuk salah satu bentuk dari apa? Nasihat kepada penguasa barakallahu fikum. Iya. Itu adalah sebuah kesalahan. Iya. Tidak ada yang namanya nasihat dengan membongkar aib. Iya, di depan orang ramai barakallahu fikum. Itu namanya iya, menguliti bukan menasihati. Allah musta'an wa ahli tiklah barakallahu fikum. Iya. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini barakallahu fikum adalah al-karaha indal mutaqaddimin barakallahu fikum bima'na at-tahrim. Al-karaha menurut istilah mutaqaddimin bermakna at-tahrim. Iya. Itu dengan dasar riwayat ini. Wa yakrahu lakum qila wa qala wa kathratas su'al wa idha'atal mal. Ya. Dan Allah mengharamkan kepada kalian dari ucapan qila wa qal, banyak bertanya atau meminta dan menghambur-hamburkan harta. Dan juga yang menguatkan lagi adalah ayat wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ya, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah memakruhkan untuk kalian, maksudnya mengharamkan atas kalian kekufuran, fasikan dan kemaksiatan. Barakallahu. Dari dua dalil ini, Al-Quran dan hadis, menunjukkan kalimat karahah itu dimaknakan dengan apa? Tahrim, keharaman. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Adapun barakallahu fikum karahah menurut iya mutaakhirin khususnya dari kalangan al-fuqaha, apa makna karahah menurut mereka, Rafif? Manaha husyari' la ala wajhi ilzam. Iya. Yeah. Sesuatu yang dilarang oleh syariat namun tidak ditekankan. Atau kalau memberikan tarifnya dengan hukum, makruh itu adalah barakallahu fikum. Iya. Ayyib. Sesuatu yang apabila dilakukan iya tidak berdosa, baik, namun apabila ditinggalkan itu dianjurkan. Iya, barakallahu fikum. Ketika dilakukan memang tidak ada dosa, tetapi kalau ditinggalkan mendapatkan keutamaan. Barakallahu fikum. Itu menurut mutaakhirin dari kalangan fuqaha. Itu namanya makruh menurut mereka. Hal ini barakallahu fikum diambil faedah, hadza yadullu ala wara'i as-salafi al-mutaqaddimin, menunjukkan sikap wara' yang ada pada salaf dari kalangan mutaqaddimin. Ya. Mereka dalam menetapkan hukum barakallahu fikum tayyib tidak berani sembarangan. Barakallahu fikum. Padahal kalau mereka ini mengatakan hadza haram wa hadza halal, barakallahu fikum, ya memang itu babnya. Tapi karena mereka khawatir untuk jatuh dalam permasalahan apa? Mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Iya. Karena bisa jadi keputusan hukum yang mereka tetapkan ternyata barakallahu fikum menyelisihi dalil yang ada. Sehingga mereka menggunakan istilah barakallahu fikum, iya, makruh. Iya. Kariha Ahmad hadza. Tayyib. Wa inda Ahmad annahu makruh, wa inda Syafi'i annahu makruh, barakallahu fikum. Padahal itu termasuk perkara yang diharamkan, barakallahu fikum. Itu menunjukkan sikap wara' yang ada pada mereka. Ya, mereka tidak bergampang-gampangan barakallahu fikum untuk menyematkan hukum haram pada sesuatu, khawatir barakallahu fikum. Baik. Faedah berikutnya barakallahu fikum. Fihi an-nahyu an qila wa qal. Di dalamnya ada larangan dari tindakan qila wa qal. Wa huwa al-khawdhu fi akhbarin nas. Yaitu berbicara terlalu dalam tentang barakallahu fikum berita-berita manusia. Baik. Wa hikayatun mala ya'ni min ahwalihim wa tasarrufatihim. Wa hikayatun mala ya'ni min ahwalihim wa tasarrufatihim, dan menghikayatkan apa yang tidak ada kepentingannya dari keadaan-keadaan mereka dan tindakan-tindakan mereka. Barakallahu fikum. Ya, ya cerita ngalor ngidul. Si fulan tadi lu kayak gini. Wah, pas dia renang tadi, wah kocak banget si fulan pas renang tadi. Nah, itu yang ngomongin masalah renang. Iya. Tadi si fulan pas main ini futsal gini. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Cerita panjang lebar dibahas. Iya. Barakallahu fikum. Rame. Bahas masalah si fulan saja sampai 1 jam. Barakallahu fikum. Itu namanya qila wa qal. Enggak ada faedah, barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, faedah sampingan terkait dengan qila wa qal. Iya. Hal huma isman am fi'lan? Apakah qila wa qal ini isim atau fi'il? Barakallahu fikum. Ada dua pendapat di kalangan para ulama lughah, barakallahu fikum. Ada yang berpendapat annahuma isman, qila wa qal ini isim. Ya, qila wa qala adalah isim. Kama jazama bihi al-jauhari. Kama jazama bihi al-jauhari. Sebagaimana ini dipastikan oleh Al-Jauhari. Bidalili dukhulil alifi wal lam. Dengan dalil qila wa qal ini bisa dimasuki oleh alif lam li ta'rif. Ka qawlihi kathirul qil wal qal. Ya, kathiru al qil wal qal. Terlalu banyak al qil wal qal. Barakallahu fikum. Simpang siur dalam berita. Wa ja'a fi ba'd riwayat, dan juga datang dalam sebagian riwayat, fi riwayati al tayyib Kashmihani, Al-Kashmihani, Al-Kashmihani, Qilan waqalan, Qilan waqalan, menggunakan tanwin. Itu kan tanda-tanda isim ya, kemasukan alif lam, bisa menerima tanwin, itu isim. Barakallahu fikum. Baik. Wahwa masdar, barakallahu fikum, iya, lil qaul. Ini masdar dari fi'il qala. Iya. Qultu qaulan wa qilan wa qalan. Iya, qultu qaulan wa qilan wa qalan. Masdarnya bisa qaulan, bisa qilan, bisa qalan. Barakallahu fikum. Baik. Ada yang mengatakan dia adalah masdar, ya isim. Barakallahu fikum. Pendapat yang kedua, annahuma fi'lan. Ya, keduanya adalah fi'il. Dengan dalil lau kana ismaini lakana bimakna wahid. Kalau dikatakan keduanya isim, ya berarti maknanya satu. Iya, itu namanya mubazir dalam kata-kata. Gitu ya. Barakallahu fikum. Cukup kalau memang isim, ya satu saja dong. Iya, qil gitu saja. Barakallahu fikum. Baik. Lam yakun li'atofi ahadihi ma'alal akhar fa'idah. Lam yakun li'atofi ahadihi ma'alal akhar fa'idah. Mengatofkan satu dengan yang lainnya tidak akan memberikan faedah. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan isim, ada yang mengatakan fi'il. Barakallahu fikum. Baik. Al-qaul bi'annahuma isman huwal aqrab fi hadha siyaq. Pendapat yang mengatakan al-qil wal-qal adalah isim, itu lebih dekat dalam konteks hadis ini. Barakallahu fikum. Iya. Dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Ya. Dalam riwayatnya al-Kashmihani jelas di situ menggunakan tanwin. Qilan wa qalan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Faedah berikutnya barakallahu fikum dari hadis ini adalah an-nahyu an kasrati su'al. Ada larangan dari tindakan kasratu su'al. Wasu'al huna yatanawal fit talab. Wasu'al la ya'ni as-sa'il. Yeah. Su'al di sini mencakup meminta. Yeah. Minta-minta, sering minta-minta. Barakallahu fikum. Ya. Yeah. Dikit-dikit minta, dikit-dikit minta, itu sudah menjadi kebiasaan dia. Barakallahu fikum. Temennya jajan, bagi dong. Temennya dapat kiriman, bagi dong. Barakallahu fikum ya. Baik. Lama-lama jadi Abu Bagidong nanti. Barakallahu fikum. Iya. Itu menjadi apa? Sesuatu yang ma'ruf dari dia. Dikit-dikit Bagidong, dikit-dikit Bagidong. Barakallahu fikum. Itu tercela, ya. Sering minta-minta termasuk akhlak tercela, barakallahu fikum. Dan disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti orang yang suka minta-minta ini penampakannya di akhirat seperti apa, Pak Rin? Apa? Wajahnya rata, iya. Enggak ada daging sedikit pun di wajahnya. Matanya enggak ada, hidungnya enggak ada, rata. Iya. Itu merupakan hukuman bagi dia, al-jazak min jinsil amal. Karena memang di ketika di dunia orang ini enggak punya muka. Tahu ya, enggak punya muka. Apa itu? Enggak punya malu. Iya. Enggak duwe isin. Katanya orang Jawa, barakallahu fikum. Baik. Haram. Dan juga mencakup barakallahu fikum soal dengan makna pertanyaan, terlalu banyak bertanya dari perkara yang tidak ada faedahnya. Barakallahu fikum. Baik. Al-Imam Asy-Syatibi menyebutkan beberapa jenis pertanyaan tersebut. Ya, pertanyaan yang sia-sia. Kita sebutkan sebagiannya. Beliau menyebutkan ada 7. Ya, ada 7 bentuk pertanyaan yang tidak ada faedahnya. As-su'al amma la yanfa fid din. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada faedahnya dalam agama ini. Barakallahu fikum. Baik. Seperti apa, ikhwan? Seperti hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, kaifastawa? Iya. Allah beristiwa di atas arsy-Nya, bagaimana sih caranya? Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Turunnya gimana ya? Kan yang namanya waktu itu kan berputar ya. Kalau di sini sepertiga malam, nanti berikutnya di tempat yang lain sepertiga malam juga. Berikutnya sepertiga malam. Ya berarti Allah turun terus berarti. Nah, itu kan pikiran manusia akal ya kan. Mungkin saat ini sepertiga malam di Indonesia. Nanti berikutnya merembet Malaysia, terus Singapura. Kan sepertiga malam terus nanti itu. Itu pertanyaannya, Pak Ikhwan. Pertanyaan yang sia-sia, enggak ada faedahnya. Ya. Terhadap agama Anda. Barakallahu fikum. Baik. Imam Syafi'i pernah menasihati Imam Al-Muzani barakallahu fikum ketika beliau iya mengalami barakallahu fikum kegalauan ya, terkait dengan masalah ini. Nasihat minta nasihat sama gurunya. Gimana sih? Karena kok pusing membahas masalah ini. Maka Imam Syafi'i bertanya kepada Al-Muzani beberapa permasalahan fikih yang cukup rumit. Gak bisa dia jawab. Kata Imam Syafi'i, kamu masalah ini saja udah gak bisa. Kamu mau tanya-tanya membahas tentang zat yang ada di atas langit ketujuh sana. Itu namanya menghabis-habiskan waktu. Ya, menghabiskan umur kamu untuk sesuatu yang tidak ada faedahnya. Gak akan ada jawabannya, kamu tidak akan bisa. Iya. Barakallahu fikum. Saya bertanya tentang bagaimana hakikat ya. Barakallahu fikum sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Hakikatnya. Tugas kita hanya mengimani, meyakini barakallahu fikum sebagaimana zahirnya, secara bahasa. Hakikatnya kita tidak tahu. Yang kedua, barakallahu fikum adalah as-su'al an illatil hukmit ta'abbudi. Ya, itu termasuk soal-soal yang tidak bermanfaat. As-su'al an illatil hukmit ta'abbudi. Bertanya tentang alasan hukum-hukum peribadahan. Iya. Salat subuh, Ustaz, kenapa salat subuh 2 rakaat ya, Ustaz ya? Itu termasuk pertanyaan tercela. Kok kalau maghrib 3 ya? Zuhur itu yang harusnya 2 rakaat kan panas Ustaz. Apalagi si dayu cocok kalau sholat zuhur 2 rakaat itu enak. Itu namanya pertanyaan tercela. Barakallahu fikum, ya. Ustaz, kenapa Rasul melarang menggunakan cincin di jari tengah? Karena enggak ada penjelasannya. Ya sudah kita imani. Barakallahu fikum, ya. Itu kebiasaan barakallahu fikum orang-orang Mu'tazilah. Ketika mereka menetapkan sebuah hukum dalam perkara ubudiyah, mereka memberat-beratkan dirinya untuk meneliti takalluh, ya. Meneliti apa barakallahu fikum alasannya. Barakallahu fikum. Terkait dengan masalah ini barakallahu fikum, para ulama memberikan penjelasan kepada kita yang namanya ta'lil at-ta'abudi barakallahu fikum. Kalau memang ada di dalam syariat, ya kita terima dengan senang hati barakallahu fikum, itu semakin memperkuat kita meyakini dalam pengamalan. Iya. Seperti kita diperintahkan untuk mencelupkan lalat yang jatuh ke air minum. Di situ dijelaskan oleh Rasul alasannya. Karena salah satu sayap mengandung obat, satunya apa? Penyakit. Iya. Terkadang barakallahu fikum, dan cukup banyak atau mayoritas perkara ubudiyah itu tidak disebutkan, ya, alasannya kenapa? Karena memang barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala ingin menguji, ya, hamba-hambanya. Sejauh mana mereka itu berislam. Yang namanya Islam itu adalah istislam. Tunduk, pasrah, patuh dengan apa yang Allah tetapkan. Iya. Barakallahu fikum. Nah, kalau orang-orang tipe kayak orang-orang Yahudi barakallahu fikum, tayyib, mereka terlalu banyak apa? Terlalu banyak protes. Iya, barakallahu fikum. Terkait dengan perintah macam-macam pertanyaannya. Seperti contoh ketika mereka diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Sebenarnya kalau mereka diperintah untuk menyembelih seekor sapi, langsung mereka kerjakan, sudah beres urusan. Tapi macam-macam. Warnanya apa, bagaimana bentuknya, terus bagaimana perawakannya, barakallahu fikum. Ya sama oleh Allah Subhanahu wa taala tambah dipersulit. Hampir-hampir mereka tidak menemukan kriteria sapi yang diinginkan tadi. Barakallahu fikum. Itu karena apa? Terlalu banyak tanya dalam urusan illah ta'budiyah. Berikutnya barakallahu fikum, as-su'al anil mutasyabihat. Ya, as-su'al anil mutasyabihat. Bertanya tentang perkara-perkara yang mutasyabih, samar. Barakallahu fikum. Baik. As-su'al yang keempat, lita'annuj wa talabati wa talabil ghalabati fil khisam. Yaitu dia bertanya untuk ngeyel barakallahu fikum, dan untuk mencari kemenangan dalam perdebatan. Iya, barakallahu fikum. Yang kelima, as-su'al ila haddit takalluf wa ta'ammuq. As-su'al ila haddit takalluf wa ta'ammuq. Iya. Bertanya sampai pada batasan barakallahu fikum terlalu memberat-beratkan diri dan terlalu berdalam-dalam. Barakallahu fikum. Baik. Termasuk pertanyaan yang tercela. Yang berikutnya, yang keenam, as-su'al amma lam yaqa. Bertanya terkait dengan sesuatu yang belum terjadi. Barakallahu fikum. Ini sering dalam permasalahan fikih. Iya, masalah iftiradiyah. Seandainya. Asyik kalau Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau pernah ditanya tentang Syekh, nanti kalau kita pindah ke planet Mars, nanti sholatnya gimana ya Syekh? Ngadepnya ke arah mana itu kira-kira? kalau nanti kita penduduk bumi ini pada ngungsi ke planet Mars. Barakallahu fikum. Maka Asy'ah mengatakan, ya pindah dulu kalian ke planet Mars, nanti kita cari jawabannya. Hebat ya. Baik. Artinya barakallahu fikum, biarkan itu terjadi, baru nanti ada pembahasan. Dan itu termasuk barakallahu fikum, iya, pertanyaan yang tercela. Iya. Masalah seandainya barakallahu fikum. Itu banyak didapati dalam barakallahu fikum kutubul fiqh. Iya. Sesuatu yang termasuk yang diingkari oleh sebagian mereka para ulama, masalah iftiradiyah. Sesuatu yang belum terjadi barakallahu fikum. Jadi, yang ketujuh adalah soal an tayyib su'abil masail, bertanya tentang permasalahan-permasalahan yang rumit barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab. Itu disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat, ya, milik beliau barakallahu fikum. Dan yang terakhir faedahnya barakallahu fikum, fihi annahyu an idha'atil mal. Di dalamnya ada larangan dari menyia-nyiakan harta. Terkait dengan idha'atul mal akan ada penjelasan lebih detail barakallahu fikum, ya. Bagaimana bimbingan Islam terkait dengan seorang muslim yang menggunakan harta atau uangnya barakallahu fikum. Batasan idha'atul mal itu apa? Kan itu perkara yang nisbi kan? Iya enggak? Mungkin bagi antum itu idha'atul mal, tapi bagi yang lain enggak. Akan ada penjelasan. Wallahu taala alam bisawab. Nakhdhi bil qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.